Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Huda Kepek Jimatan Lendah Kulon Progo, hafizakumullah. Alhamdulillah malam ini Rabu, malam Kamis tanggal 2 Rabiul Tsani, Jumadil Awal, tanggal 2 Jumadil Awal tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2016. Kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan dihimpun oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Alhamdulillah malam ini kita akan membaca hadis yang ke-263. Hadis yang ke-263. Bab baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab al-masajid, hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Malam ini kita akan melanjutkan qala al-imam al-hafidz Ibnu Hajar rahimahullah babu sifatis shalah. Bab yang menerangkan tentang tata cara salat. Bab yang menerangkan tentang tata cara salat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya sederhana konsep kita berpikir dan berkeyakinan tentang tata cara salat. Sangat sederhana dan simpel. Yang memerintahkan kita untuk melaksanakan salat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan perintah tersebut, menerangkan dan menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang tata cara salat itu secara rinci, detail, utuh. Tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang tertinggal. Semuanya lengkap. Nah, tidak ada satupun yang terlewatkan. Cara beliau menjelaskan pun qaulan wa fi'lan wa takriran. Beliau mengajarkan tata cara salat itu dengan lisan, menjelaskan kata per kata, begini, begini, begini, begini. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan apa yang telah beliau sampaikan secara lisan, beliau lakukan secara nyata dalam bentuk perbuatan. Beliau perintahkan menghadap kiblat secara lisan. Beliau ajarkan cara menghadap kiblat itu seperti apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan para sahabat ketika salat takbiratul ihram mengangkat tangan, kedua tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan cara mengangkat tangan seperti apa. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya secara takriran yang dilakukan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam melaksanakan salat itu disetujui, tidak diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tata cara salat tersebut secara turun temurun diwariskan sampai kita saat ini. Nah, melalui jalur siapa? Melalui jalur para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat kepada tabi'in, murid-muridnya. Setelah itu kepada generasi yang berikutnya, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Dan semuanya terjaga, rapi, tertulis, tercatat. Nah, sehingga bisa dibuktikan benar salahnya, ilmiah tidaknya, benarkah ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Itu semua bisa dibuktikan. Nah, maka sekali lagi simple dan sederhana kita memahami tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ajarkan kita lakukan, yang beliau bimbingkan kita perhatikan, yang beliau kerjakan kita kerjakan, yang tidak beliau kerjakan, kita tidak punya alasan untuk mengerjakannya. Yang tidak dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dalam salat, tidak ada sebab yang membenarkan kita untuk kemudian melakukannya. Lawang Kanjeng Nabi tidak melakukannya, kok kita melakukannya? Seperti halnya juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakannya, kok kita tidak melaksanakannya? Nah, jadi itu sekali lagi sederhana kita memahami tata cara sholat yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam pembahasan kita kali ini, insya Allah ada sekian puluh hadis akan dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara rinci dan detail, mulai dari takbiratul ihram sampai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ada puluhan hadis dari 263 sampai 324. Totalnya berapa Mas Heru? Biasanya hitung-hitungan yang jenengan ini. 324 kurangi 263. Suwera kerja bakti terus begini, hitung-hitungannya susah. 324 dikurangi 263. 61. Ada 61 hadis. Dan jumlah ini adalah jumlah hadis terbanyak dalam hitungan bab yang selama ini kita baca dari awal pembahasan, yaitu tata cara bersuci, kitabut thaharah. Nah, maka insyaallah kita akan mempersiapkan diri menerima dengan lapang dada, demikian juga siap melaksanakan sepenuh hati apa yang akan kita baca dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita selalu siap untuk dikoreksi, kita selalu siap untuk dikritik, dan kita pun siap untuk melaksanakannya. Nah, siap untuk melaksanakannya. Karena apa, pembuktian kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Jadi intinya itu gerakan ucapan tidak ianya harus berdasarkan dengan bimbingan dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, hadis yang pertama dalam bab ini untuk nomor urut hadis dalam kitab 263. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila as-salati fa asbigh al-wudu thumma istaqbil al-qiblah fakabbir thumma iqra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'an ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبعة واللفظ للبخاري wal ibni majah bi isnadi muslimin hatta tatma'inna qa'iman. Tayib, hadis ini dikenal dalam fikih dengan hadis al-musi salatah atau al-musi fi salatihi. Hadis yang menerangkan tentang sahabat yang saat itu salah dalam melaksanakan salat, keliru. Ya. Dalam riwayat yang lebih panjang dari ini disebutkan bahwa sahabat itu masuk masjid kemudian salat. Selesai salat, sahabat itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Salamnya dijawab. Tetapi setelah itu Rasulullah mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, karena tadi sebenarnya kamu belum sholat. Karena diperintahkan Nabi untuk mengulangi sholat, sahabat itu kemudian mengulangi lagi sholatnya. Selesai sholat kembali menemui Rasulullah mengucapkan salam, dijawab salamnya, Nabi tetap mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu, karena tadi belum sah sholatnya. Sampai 3 kali. Terakhir sahabat itu menyerah. Mengatakan, ya Rasulullah, alimni sholat. Nah, wahai Rasulullah, kalau begitu ajarkanlah kepadaku tata cara sholat yang benar itu seperti apa. Fa inni la uhsinu illa hadza. Yang saya lakukan tidak bisa kecuali seperti ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali yang Anda lihat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah." Apa artinya idza? Apabila. Qumta, kamu berdiri, artinya kamu bangkit. Qama yakumu qiyam. Apabila kamu bangkit berdiri ila shalah untuk salat. Fa asbir, maka sempurnakanlah. Asbir artinya apa? Sempurnakanlah. Al-wudhu, wudhu. Maka sempurnakanlah wudhu. Thumma, kemudian istakbil, menghadaplah. Al-qiblah, qiblat. Thumma istakbilil qiblah, kemudian menghadaplah qiblat. Fakabbir, fa artinya fa, maka bertakbirlah. Takbir apa namanya ini? Takbiratul ihram. Thumma, kemudian iqra, bacalah. Ma, apa-apa. Tayassara, mudah. Ma'aka, bersamamu. Minal Quran, dari Al-Quran. Artinya setelah itu bacalah Al-Quran yang engkau hafal dengan mudah, jangan dipaksakan. Nah, hafalnya al-ikhlas, al-ikhlas. Hafalnya an-nas, an-nas. Nah, tidak perlu dipaksakan. Harus panjang, tidak. Ma tayassara ma'aka minal Quran. Thumma rka', apa artinya thumma? Kemudian irka', roka'a yarka'u ruku', ruku'. Kemudian ruku'lah. Hatta, sampai. Tatma'inna, tumakninah. Tatma'inna itu artinya tumakninah. Tumakninah itu artinya apa? Tenang, sempurna. Raki'an, ruku'. Dalam keadaan ruku'. Kalau nahwunya raki'an, isim mansub menerangkan keadaan. Namanya apa? Isim mansub menerangkan keadaan. Kemudian ruku'lah sampai kamu tenang dalam keadaan ruku'. Masih ingat apa artinya keadaan? Hal. Ya. Di sini raki'an, kenapa dibaca mansub sebagai hal, menerangkan keadaan. Thumma, kemudian irfa', angkat. Angkat apa ini? Tadi kan ruku' ya? Berarti angkat dari ruku'. Kemudian bangkit. Kemudian bangkitlah. Hatta, sampai. Ta'tadila. Ta'tadila itu tegak. Ta'tadila, apa artinya? Tegak. Ya. Qa'iman, berdiri. Tegak berdiri. Thumma, kemudian usjud, sujudlah. Hatta, sampai. Tatma'inna, tumakninah. Sajidan, dalam keadaan sujud. Ini gak perlu diterjemahkan. Bahasa-bahasa yang akrab semua ini. Thumma, kemudian irfa', bangkitlah. Bangkit dari apa ini? Dari sujud. Hatta, sampai. Tatma'inna, tumakninah. Jalisan, duduk. Thumma sujud, kemudian sujudlah. Hatta, sampai. Tatma'inna, tumakninah. Sajidan, dalam keadaan sujud. Thumma rfa', kemudian bangkitlah. Hatta, sampai. Tatma'inna, tumakninah. Jalisan, duduk. Thumma sujud, kemudian sujudlah. Hatta, tatma'inna, sajidan. Sampai engkau betul-betul tumakninah dalam keadaan sujud. Ini satu rakaat. Sujudnya berapa kali? Dua. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma sujud hatta, iya, 3 kali ini. Di situ 2, coba lihat saya. Barakallahu fiik. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa'at ma'inna jali, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Iya, ini sampai 3 kali sujud ini. 1, iya kan? 1, 2, 3. Yang benar berapa kali? 2. Jadi yang benar 2, diberi catatan. Diberi catatan. Catatannya jangan bilang salah, tapi dalam cetakan yang lain disebutkan 2 kali sujud. Itu adabnya. Jadi kalau kita memberikan keterangan dalam buku, dalam kitab, atau catatan milik teman, upayakan jangan ada ini salah, ini, tapi dalam cetakan yang lain begini. Barangkali inilah yang benar. Gitu nggih. Dalam cetakan yang lain disebutkan 2 kali sujud saja. Pinjam bolpennya Pak Sarsio. Ya. Masya. Gimana? Duduknya juga 2 ini. Duduknya 2. Iya. Dikasih keterangan. Mungkin duduk sebentar. Jazakallah khairan, Pak. Iya. Kita lanjutkan hal yang hadis 264 karena ini semakna. Qala rahimahullah wa mithluhu fi hadis Rifa'ah 'inda Ahmad wa Ibn Hibban. Wa mithluhu artinya wa mithluhu dan yang semisalnya fi hadis Rifa'ah dalam hadis Rifa'ah. Rifa'ah itu nama sahabat. 'Inda Ahmad di sisi Ahmad artinya apa? Riwayat Ahmad. Wa Ibn Hibban dan Ibn Hibban. Ibni kenapa dibaca majrur? Wa Ibn Hibban. Kenapa dibaca majrur Ibni? Ataf. Diatafkan kemana? Ahmad. Karena Ahmad mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur. Karena mamnu' minasarf. Tanda jirnya apa? Fathah. Qala rahimahullah wa fi lafzin li Ahmad. Wa fi lafzin. Dalam sebuah lafaz li Ahmad riwayat Ahmad fa aqim sulbaka hatta tarji'al idham fa aqim maka tegakkanlah sulbaka tulang punggungmu tulang sulbi maka tegakkanlah tulang punggungmu hatta sampai tarji'a kembali al idham tulang-tulang. Ya, ruas-ruas jadi tetap ketika berdiri begini, iktidal bangkit dari ruku, tetap betul-betul tegak sampai tulang itu semuanya ruas sendi kembali ke posisi semula. Qala rahimahullah walin Nasa'i wa Abi Dawud, apa artinya walin Nasa'i? Dan dalam riwayat Nasa'i wa Abi Dawud dan Abu Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi'in dari hadis Rifa'ah bin Rafi' disebutkan ada tambahannya innaha, apa artinya? Sesungguhnya dia lan tidak akan huruf nasab nggih tidak akan tatimma sempurna tam itu artinya sempurna tama yatimu tamat tamaman sempurna sesungguhnya salat itu tidak akan sempurna salatu ahadikum salat salah seorang kalian hatta sampai yusbigh tadi sudah fa asbighil wudu sampai menyempurnakan wudu kama sebagaimana amarahullah Allah memerintahkannya siapa yang memerintahkannya Allah siapa yang diperintahkan dia berarti mana mudhaf ilaihnya mudhaf ilaih mana maf'ul bihnya mana yang diperintah mana hu dhamir hu iya thumma yukabbirullah kemudian dia bertakbir membesarkan Allah, wa yahmadahu, kemudian memujinya, wa yuthniya alaihi, dan menyanjungnya. Wa fiha, apa artinya wa fiha? Dan di dalamnya. Fa in, maka jika, kana ma'aka Qur'an, bersamamu Al-Qur'an, artinya kalau punya hafalan Qur'an, faqra, maka bacalah. Wa illa, kalau tidak, fahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wa kabbirhu, ucapkan Allahu Akbar. Wa halilhu, ucapkan la ilaha illallah. Nah, misalkan ada orang baru masuk Islam, sore tadi masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam kan balik langsung terkena kewajiban salat maghrib dan isya, subuh dan seterusnya. Dia belum sempat belajar Al-Fatihah, belum sempat belajar surat-surat pendek. Apa yang dia lakukan berdasarkan riwayat ini dan riwayat ini hasan? Riwayat ini hasan, sahih, bahkan sahih. Apa yang dia baca? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang lainnya baca alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Dia bacanya apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Diulang-ulang enggak, Pak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena itu kan lebih mudah ya. Kan itu lebih mudah. Atau misalkan mbah-mbah tua. Si mbah-mbah tua misalkan dari kecil, dari 0 sampai tua misalkan sholat aja enggak pernah. Udah umur 70 mau 80 udah jalannya tiuk-tiuk tobat. Aku tak neng masjid. Neng ora iso maca Quran. Kan itu. Apa yang diajarkan untuk simbah-simbah ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di, tidak mesti berurutan juga monggo. Cuma Allahu Akbar juga boleh. Salatnya sah atau tidak? Sah. Walaupun enggak baca Al-Fatihah? Sah. Karena memang tidak mampu. Makanya tadi contohnya orang baru masuk Islam atau yang sudah sangat sepuh. Qala rahimahullah wa li Abi Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud, thumma qra bi ummil Qur'an wa bi masya Allah. Thumma, kemudian ikra, bacalah bi ummil Qur'an, dengan ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Wa bi masya Allahu, dan dengan apa yang Allah kehendaki, maksudnya bacaan yang lain. Wali Ibn Hibban, dalam riwayat Ibn Hibban, thumma bi masyita, kemudian apa? Dengan apa yang engkau inginkan. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan dicatat. Melaksanakan sholat dengan berdiri. Ini yang pertama, Ji. Melaksanakan sholat dengan berdiri. Atau anu aja biar lebih lengkap, melaksanakan sholat wajib. Nah, ada wajibnya. Tambahkan wajib. Karena yang sholat sunnah nanti hukumnya tersendiri. Melaksanakan sholat wajib dengan berdiri. Ada wajibnya, Ji. Tambahkan wajib. Melaksanakan sholat wajib dengan berdiri, hukumnya rukun bagi yang mampu. Rukun bagi yang mampu. Berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Jadi kalau misalkan dia mampu berdiri, sholat wajib, kok tidak berdiri? Kok tidak berdiri padahal mampu berdiri? Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tapi insya Allah ini termasuk sesuatu yang mafhum atau ma'lum bidharurah indal muslimin. Hal ini insya Allah sudah sangat difahami dan dimengerti oleh kaum muslimin secara umum. Yang kedua, jika tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Jika tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Berdasarkan ijma', berdasarkan ijma. Kalau memang tidak mampu berdiri, berarti duduk. Duduknya bagaimana? Semampu dia. Kalau misalkan punya bisul, kan gitu. Misalnya bisul ya, artinya posisinya pas lempet dia bisa duduk. Mau begini, terserah. Itu diperbolehkan berdasarkan ijma. Yang ketiga, untuk sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, diperbolehkan duduk. Meskipun mampu berdiri, diperbolehkan duduk. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat Muslim. Ya? Diperbolehkan. Ya. Jadi untuk sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, diperbolehkan duduk. Berdasarkan hadis siapa tadi? Aisyah riwayat Muslim. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Kata Aisyah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang salat malam salatnya panjang dengan berdiri. Kadang-kadang juga salat malam yang panjang dengan duduk. Padahal beliau mampu berdiri. Jadi kadang berdiri, kadang duduk. Duduknya dalam sholat sunnah ini juga bebas. Bebas semampu dia. Bersila, terus apa namanya? Tawarruk, iftiras, monggo. Enggak ada masalah. Sujudnya, kalau sujud ya biasa. Kalau mampu. Jelas. Kan itu. Rukuk juga biasa. Maksudnya rukuk gini. Sesuai kemampuan dia. Enggak, maksudnya kalau mampu berdiri terus sholat sunnah tadi. Mampu berdiri kemudian sholat sunnahnya duduk. Yang membuat dia tidak memilih berdiri apa dulu? Kalau misalkan sakit susah berdiri ya, berarti rukuknya tinggal ngasih syarat gini, tidak perlu bangkit berdiri. Tapi contoh kasus, kalau di Indonesia susah memang menemukan kasusnya. Tapi kalau kita misalkan di Arab Saudi, di negeri Yaman, apalagi di pondok-pondok kita dulu, misalkan sholat taraweh, satu rokaat itu satu juz. Satu rakaat, bahkan saya dulu pernah ikut sholat gerhana matahari yang dibaca apa? Al-Baqarah, Ali Imran. Itu satu rakaat. Padahal dua rakaat. Jadi akhirnya apa? Yang gak mampu ya duduk. Kakinya gini. Duduk gini. Imam baca dua juz, tiga juz. Pas ruku, kita berdiri lagi. Kenapa? Kita bisa berdiri ruku. Cuman berikan catatan tambahan, masih dalam poin satu yang sama, poinnya sama, lanjutkan saja. Namun dia hanya mendapatkan separuh pahala. Nek fulla kaenak, wes lungguh duduk, jaluk pahala sempurna, menungso. Iya, hanya saja dia mendapatkan separuh pahala berdasarkan hadis Imran riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis Imran riwayat siapa? Bukhari. Ini insya Allah lebih tergambar ketika sholat malam memang. Karena sholat sunnah ya, yang kita bicarakan kan sholat sunnah sih. Sholat sunnah bagi orang yang bisa berdiri kok duduk. Alasannya cuma satu, capek. Kalau dia sakit berarti memang tidak mampu berdiri. Ini bisa berdiri cuma kok milih duduk. Kasus yang tergambar dengan mudah oleh kita saat sholat tarawih atau sholat malam. Apalagi 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu bisa sampai 5 juz satu malam dibaca itu. Dari jam setengah 11 sampai jam 4, bayangkan. 11 rakaat. Mau dipraktikan di GPK susah. Nanti wah kelompok sesat ya. Rubuh kami kan gitu ya. Tapi suatu saat nanti kudu pernah lah. Merasakan seperti sholat sampai 3 jam, 4 jam, dan seterusnya itu. Kalau Saya dulu ya termasuk orang malas. Ya masih usia anak-anak lah wajar, masih apa 20-21 tahun datangnya telat kan itu. Kemudian kalau mulai lagi ya telat ngopi-ngopi sik. Karena koncernya oke ya kayak gitu tuh. Misalkan sampai 6 baris, yang ikut dari awal cuma 1 baris perempat, 1 baris setengah kan ini. Ya ngukur kemampuan dirilah. Kan ini. Hah? Api menah itu. Oh iya tinggal witir. Boleh. Hah? Boleh. Ya boleh, mampunya. Memang pada dasarnya kan sholat tarawih sunnah hukumnya, bukan wajib. Kalau memang tidak mampu. Kalau dulu kita bukan karena tidak mampu, malas memang. Ya, jujur kalau, aja. Kalau ngetak seperti itu mah pahalanya butuh ya kan. Oh ya Allah alam. Daripada duduk tadi. Hah? Daripada duduk tadi. Ya Allah alam. Masalah pahala nanti serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Begitulah. Yang kita bahas sekarang bukan pahala dan dosanya. Yang kita bahas sekarang sah atau tidaknya. Kalau sah jelas sah kan itu ya. Kalau kita sekarang di Indonesia, alasan kita untuk duduk dalam salat sunnah apa? Dalam posisi kita mampu berdiri loh. Kecuali saya ulangi lagi, kalau uzur nggak bisa berdiri ini lain perkara. Yang kita bicarakan sekarang mampu berdiri tapi kok duduk. Alasannya apa di Indonesia nggak ada? Wong salatnya sendi-sendi kabeh, ha? Apa ya? Kalau yang lagi masalah itu, memang tidak mampu berdiri kan? Ini yang kita bahas, mampu berdiri kok milih duduk? Oh males ya, ketok-ketok banget. Sekarang sholat sunnah yang doa apa kira-kira? Di Indonesia ini loh. Oh, gak ada. Kita gak punya alasan, yang kita itu wangun itu gak ada. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Poin keberapa itu? Ketiga ya? Keempat? Ya, keempat. Semangat, eh. Pancar diri. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat. Dan harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh digantikan dengan yang lain. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat. Dan tidak boleh digantikan, dan lafaznya harus Allahu Akbar. Tidak boleh diganti Allahu A'zam, Allahu Akram, Allahu, enggak bisa. Hanya Allahu Akbar. Poin berikutnya kita catat terlebih dahulu. Ini garis-garis besarnya, nanti secara rinci akan kita baca pada hadis-hadis yang selanjutnya. Poin yang ke 5. Rukuk merupakan rukun salat. Rukuk merupakan rukun salat berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Selanjutnya sujud merupakan rukun salat berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Sama dengan di atas. Sujud merupakan rukun salat berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Yang terakhir, tumakninah hukumnya rukun salat. Yang terakhir yang keberapa itu? Ke berapa Pak Semin? 7 ya. Tumakninah hukumnya rukun salat. Karena rukun hukumnya rukun, kalau tidak tumakninah salatnya sah atau tidak? Ya tidak sah. Salatnya tidak sah. Yang mengatakan tidak sah bukan kita tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penjelasan dan keterangan dari beliau ini. Maka kalau misalkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada orang melaksanakan sholat tarawih 21-23 rakaat dalam waktu berapa menit? 7 menit. Sah apa enggak itu? Tidak sah. Yakin? Yakin tidak sah. Yakin tidak sah. Yang mengatakan tidak sah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pulanglah kembali, ulangi sholatmu. Karena sholat kamu tadi belum sholat namanya. Seperti itu bukan sholat. Ini sahabat loh yang gak mungkin lebih cepat dari mereka ini. Berarti per rokaat berapa itu? Kalau 7 bagi 23. Satu rakaat berapa? Enggak masuk akal loh, kalau orang beribadah pada Allah enggak masuk akal. Mau menghadap Rabbul Alamin kok seperti itu modelnya, main-main. Itu namanya main-main, menista ajaran agama namanya. Nah, maka memang salat itu harus tegak, semuanya serba tegak, tegak, tegak, tegak, tegak. Ahli kesehatan sendiri, seperti yang telah kita ketahui bersama, ahli kesehatan mengambil hikmahnya. Kenapa dalam tata gerak salat itu harus selalu tumakninah, tumakninah. Ternyata memberi pengaruh kesehatan yang sangat luar biasa untuk tubuh dan jasad. Nah, gerakan-gerakan salat itu adalah gerakan-gerakan sempurnanya tulang dan ruas serta sendi tubuh manusia. Berdiri, rukuk, sujud, aliran darah dan seterusnya. Nah, itu menurut mereka. Tapi kita pada prinsip dan pada dasarnya sangat yakin dengan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan kita malam hari ini cukup sekian. Adapun rinciannya, ini kan gambaran secara umum nggih. Gambaran secara umum seperti itu, kemudian satu persatu akan dibahas pada hadis-hadis yang berikutnya, mulai dari tata cara mengangkat tangan, mengucapkan takbir ihram, doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Itu akan rinci diterangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan detail dan rincinya salat disabar-sabar ke. Karena memang nanti ada 60 berapa tadi? 61 hadis. Sabar nggih. Begitu ya. Nanti kalau sudah selesai 61 hadis dibaca, nah ada yang belum ah baru ditanyakan. Kalau sekarang membahas tentang salam ya. Belum. Nggih, Pak Udin nyun tulung. Betul-betul.